قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-17. Kita masuk pada hadis yang ke-17. Harta riba wujud di merata tempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala ar-riba faman lam ya'kul asabahu min ghubarihi. Rawahu Ibn Majah. Artinya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba suatu zaman tidak ada seorang juga pun kecuali ia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau ia tidak memakannya secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya riba. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang ke-17 menceritakan di antara tanda-tanda akhir zaman banyak berlaku riba. Nampaknya apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW ini telah menjadi kenyataan. Sama kerana Rasulullah, wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkata-kata dengan akal semata-mata. Semua perkataan Nabi merupakan wahyu. Akhir zaman la yabqa minhum ahadun illa akala riba. Tak tinggal seorang habuk pun, mereka semua makan darah riba lagi. Kalau tak makan secara langsung, secara direct, kena debu-debu. Kita kena dengar molek masalah ni. Keterangan dia, pendek dia, dia kata hadis sabda Rasulullah SAW ini sangat jelas di hadapan mata kita pada hari ini. Pendek. Syarah ni. Itu ya. Allahu Rabbi. Riba, semua orang tahu haram, tetapi tidak semua orang takut riba. Ha, dia gitu. Eh? Kita tak mau tahu, sekadar tahu benda ni haram, benda ni haram. Kita nak belajar macam mana jadi haram. Ha. Sebab sampai masa kita tak buat. Eh? Ni kalau kita pandai sebut ya haram, tapi kita tak tahu. Buat ni bedok. Semua orang tahulah riba tu haram. Tapi sampai masa riba juga. Riba lebih bahaya daripada zina. Kalau zina dalam kampung, dalam mana, memang ada. Eh? Riba, seorang dua tak pedang buat riba. Itu pun tak boleh gerentu. Kalau ada gerentu, bahaya juga. Ini riba. Kullu qardin yajuru naf'ah fahuwa riba. Tiap-tiap pinjaman yang menarik keuntungan itulah riba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu dosa yang lebih hebat, yang lebih berat. Kerana apa? Kerana dosa-dosa besar lain agak berkurangan dan tewas dengan dosa riba. Dosa yang semua orang nak buat dan tidak malu dan segan buat. Kalau kelek porong, Tok Guru tak gamak. Mana? Tapi riba, Tok Guru dalam slow. Nah. Boleh buat agreement riba. Nah, itu dia bahaya. Nah. Naik atas petas joget sama, pasal sedang nak lagu, Tok Imam, jarang berlaku. Faham? Tapi Tok Imam, 12%. Nampak? Slow sign agreement. Tok Bilal jadi grand tu. Dia sungguh ni akhir zaman. La yabqa ahadun. Seorang hapuk pun Nabi kata tak tinggal. Semuanya akal riba. Makan riba. Makna makan, melakukan muamalah riba. Urusan riba. Jual beli riba. Pinjam riba, hutang riba. Akhir zaman, eh? Ustaz mahal juga. Ustaz jarang pakai lawan pendek, jemur birat patah, jarang. Tak. Tapi ustaz apa hari pak, 3 raudi boleh muat. Nah. Tak kira balik Mesir, balik Jepun, balik Eskimo, nampak? Barang mudah. Kita piping tangan Tok Imam, Tok Imam, Tok Imam. Mek pergi kampung Cina kali. Nah, tema tu apa? Saya nazar lama dah nak belanja Tok Imam makan sup babi. Ha. Nah, saya belanja lah. Hei, cakap apa ke ni? Haram, dosa besar. Tok Imam kata. Nah, dosa besar, daging babi. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Mudah dengar ayat. Sesungguhnya Allah Ta'ala haramkan kamu bangkai dan darah dan daging babi, kata Tok Imam. Nah, kalau nak belanja ni kata Tok Imam bang reba dah lama. Nah, tu reba Tok Imam punya rumah, beli kereta cara riba dah lama dengan makan darah babi. Eh, wak reba Tok Imam hari yang saya belanja. Nah, ini hakikat sebenar. Nah, babi dah akan tapi reba pak sama-sama dosa besar berlaku. Nah, dosa besar berlaku bukan tak pada makan babi. Nah, dirhamun minar riba yakuluhu rajul, satu ria yang dikerjakan riba oleh seorang laki-laki. Ka'an yaktia ummahu au kama qala, seperti dia men bersetubuh dengan mok sendiri. Seria. Mana ada riba seria. Nah, pinjaman 100 ribu bayar jadi 118 ribu. Nah, 18 ribu orang nanang itu. Walaupun telah ditegah 1400 tahun dah, makin kecam riba. Nampak? Wa akhzihimur riba faqad nuhu anhu, kata Allah. Allah Ta'ala cela kaum Bani Israel, kaum Yahudi, eh, yang telah diharamkan ke atas mereka dalam kitab Taurat. Haram riba. Mereka ambil juga riba. Waqad nuhu anhu, padahal sungguh telah dilarang mereka daripada mengerjakan riba. Buat juga memang jahat syu'i. Syu'i ni memang lawan Tuhan sungguh. Nah, eh? Ayat ni ayat turun untuk syu'i Yahudi. Nah, jahat. Larang buat riba, bahan juga. Israel anak beranak orang Islam juga. Dah? Dalam Quran larang riba, larang juga. Dalam Islam buat, buat juga. Adik-beradik Israel. Gitulah lah. Mana? Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Nah, hei orang-orang yang beriman, mu kena takut kepada Allah. Tinggalkanlah amalan-amalan riba ni, tinggallah. Nampak? Suruh tinggal. Tak tinggal. Bila ayat ni turun? 31 ke? Tak. 1400 tahun dah turun ayat. Tak jadi apa. Tak. Ha. Riba ni ciptaan orang Yahudi. Dia cipta. Eh? Dalam agama Yahudi, haram memakan riba sesama Yahudi. Riba adalah dikenakan selain daripada Yahudi. Dia nak khianat korang. Sama dia, dalam ambil bunga. Lain pada Yahudi, Islam ke, Kristian ke, Cina ke, apa ke, kenakan riba. Nah, satu dasar untuk mengaut keuntungan secara haram. Nah. Lepas tu dia ada bank dunia. Bank dunia ni tajaan Yahudi. Memberi pinjaman kepada negeri-negeri umat Islam yang miskin. Akhirnya mereka menanggung bunga riba. Mesir negara miskin. 4 bilion interest sahaja dengan bank dunia. Kan 4 juta interest. 4 bilion. 4 bilion. Penuh Masjid Bina Merah ni. P350 ya. 4 bilion. Nah, bunga saja. Dewi tak mau pinjam. Nah, bila dah tak larat nak bayar, jadi lembu lah ikut anak suruh. Haa, mau lawan, bayar dulu. Haa, kita hutang orang kan. Tak wani lawan dah. Kita hutang dia banyak. Tengok dia, kita tumbuh lagi dia. Nah, Allahu Rabbi. Tapi alhamdulillah ada juga usaha-usaha untuk menandingi bank-bank riba seperti ini, muamalat riba seperti ini sekarang dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala wujud bank-bank yang bercirikan Islam. Nah, ada di Mesir, ada bank Islam ada di Mesir. Dia tak guna nama bank Islam. Kenapa? Bank yang melakukan kira bicara muamalat secara yang dikendaki oleh syarak, dia panggil bank Islam, bukan nama bank Islam. Kenapa? Macam bank Misr, bank Mesir. Bank Mesir ni dia dulu bank riba, sekarang dia buat sistem Islami. Jadi ulama-ulama memberi fatwa harus bermuamalat dengan bank ini, walaupun dulu bank Misr ini tidak Islami, sekarang sudah pun Islami. Maka sekadar mana yang ada usaha untuk kembali kepada syariat, maka ulama memberi kebenaran kepada kita berurusan dengan bank-bank seperti ini, walaupun keadaan Islami yang didakwakan oleh bank-bank sekarang ini tidaklah sempurna sebagaimana menepati syarak, umpamanya tidak tepat sebagaimana yang dikendaki oleh agama, tapi sekurang-kurangnya umat Islam dia ada pilihan. Ada pilihan sekurang-kurangnya. Nak buat sempurna mungkin tak dapat lagi, tapi sekadar yang adalah, mana-mana yang melakukan cara Islami, maka ada kekurangan, kecederaan sedikit sebanyak diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada niat untuk melakukan muamalat secara Islami, kita tidak suka pada jalan riba, ada kekurangan, insya-Allah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tepat dengan syariat, menepati syarak, dia panggil mengikut lunas-lunas agama ataupun bank yang halal, bukan makna namanya Islam. Dia tak mesti nama, nama tak ada benda nama. Iaitu cara urusan dibuat di situ Islami ataupun tidak, nama tak penting. Kalau dia buat bank Islam sekalipun tetapi masih mengenakan riba, hukumnya tetap haram. Kalau nama tidak bank Islam, bank suka-suka, bank apa sajalah. Kuburlah nak buat apa. Tapi cara pinjaman, cara hutang dibuat secara syarak, maka bank Islam dipanggil. Di segi ulama dikira bank Islam, walaupun nama dia bank suka nak panggil apa pun. Cara pinjaman itu dibuat di situ. Cara faedah dibayar kepada penyimpan, situ nak jadi Islam ke tidak. Bukan nama, nama tak jadi apa. Jadi ada juga orang mengajar, dia kata sekarang ini dimaaf makan riba kerana sudah menjadi lumrah. Perkataan ini ditolak oleh ulama-ulama yang muktabar. Jangan kata kerana lumrah yang halal, yang haram menjadi halal. Dia tetap haram. Yang haram menjadi halal ketika darurah. Dia jawab pula sekarang darurah boleh makan riba. Nampak? Dia jawab pula ni darurah ni. Apa makna darurah? Darurah satu keadaan yang boleh menyebabkan hilang nyawa, boleh mati orang. Itu darurah. Ataupun kecederaan anggota, ataupun melarat sakit, itu dipanggil darurah. Memang benar di dalam keadaan darurah, ulama-ulama memberi fatwa halal melakukan pinjaman secara riba. Iaitu seperti contoh yang selalu dibuat oleh ulama-ulama. Umpamanya yang disebut di dalam satu muktamar tentang bank Islam di Cairo, Kahira, tahun 65. Contoh riba darurah yang dimaafkan. Kita ada anak kita sakit jantung dan perlu melakukan pembedahan segera. Bedah jantung ni makan macam kedai sesen 15 riyal, 8 riyal bukan. 60 ribu. Dan tidak ada duit wang, dan tidak ada orang yang memberi pinjam secara tidak riba. Yang ada hanyalah semua pinjaman riba. Jadi terpaksa pinjam untuk melakukan pembedahan anak. Pinjam dengan bank. Cara riba dimaaf kerana nak menyelamatkan nyawa anak. Kerana selain daripada pinjaman bank cara riba, tidak ada lagi orang yang sanggup nak menolong. Maka ketika itulah dikatakan darurah boleh makan riba. Melakukan riba. Ha, contoh. Kita nak lawa, nak comel, nak senang. Riba, darurah apa? Cari gerah. Man. Dalam tahun 1983, satu muktamar oleh bank-bank Islam dibuat sekali lagi di Kuwait, di Bandaraya Kuwait, disertai oleh pakar-pakar ekonomi Islam dan ulama-ulama fiqh dan beberapa orang mufti negara Teluk. Dia telah membuat satu keputusan, beberapa keputusan. Kita dengar di antara keputusannya yang dikeluarkan oleh muktamar tersebut, semua faedah-faedah interest yang dilakukan pada bank dan finance adalah haram, riba jahiliah, dosa besar, dia kata. Tak ampun, tidak dikira darurah. Ingat tu? Semua pinjaman, faedah daripada pinjaman yang dilakukan pada bank-bank dan finance, dengan rate, peratus daripada awal, semuanya adalah riba jahiliah yang haram dosa besar. Itu keputusan. Jadi mana-mana ada ustaz yang pandai pula pada ni yang sebakar. Kerana muktamar ini menghimpulkan hampir 100 orang ulama fiqh dan pakar ekonomi Islam. Termasuk Dr. Yusuf Qardawi, Syekh Abdul Halim, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Nah, memutuskan faedah. Hukumnya adalah riba yang haram juga. Tidak maaf. Bukan darurah. Yang kedua, faedah daripada riba yang kita dapat di dalam pinjam, di dalam simpanan bank, tidak harus dibelanjakan untuk kepentingan peribadi dan orang yang di bawah nafkah. Ingat baik. Sebab kita sekarang memang banyak ada saving account dalam bank. Tak? Interest dia tu. Dia ada interest pula. Kita boleh tahu interest masuk lah. Kita simpan binti 8,500. Tidak, tak cara hal lain. Tiba-tiba, mari mana pula? 90 rian. Ada pula. Nah, itu interest. Interest tidak boleh belanja untuk diri kita. Kita boleh ambil balik modal kita sahaja. Faham? Kita boleh belanja untuk diri kita, anak bini kita, modal saja. Ingat baik tu. Kemudian, Dr. Yusuf Qardawi menyebut, jangan kita tinggal interest ini di dalam bank. Kerana interest akan digunakan oleh pihak Kristian untuk membiayai gerakan memurtadkan umat Islam. Ambil bunga. Dan nak bagi ke mana? Harus digunakan untuk kemaslahat awam. Boleh. Nak buat tanda, nak buat jalan pun boleh. Untuk maslahat awam, nak buat titi lah kapung, boleh. Kalau dah boleh, makan minum kita dan anak bini kita. Ingat tu. Ini keputusan ulama-ulama yang muktabar. Jangan tinggal. Ramai orang dia faham dah. Dia tambah ambil. Bila tidak ambil, baki daripada itu disumbangkan kepada gerakan Kristian. Dan akan menyerang pula sebagai modal anak-anak kita lagi pula. Tolong ambil lah. Interest yang ada dalam bank, bunga tolong ambil. Tak boleh makan untuk maslahat awam. Tak? Untuk buat, untuk kegunaan orang ramai. Banyak benda. Tak? Boleh buat pagar lagi, boleh buat lokang, boleh buat taki naji. Banyak benda boleh buat. Sumbangan-sumbangan pada madrasah. Tak? Boleh terima benda-benda lagu tu. Tak boleh untuk kepentingan peribadi orang yang menyimpan wang. Tapi jangan tinggal. Ulama' pesan lama dah. Tahun 83 kena kedengaran dah sekali. Jangan sekali-kali umat Islam tinggal nak buat warak. Bunga dalam bank. Dia akan digunakan untuk gerakan kristianisasi. Di Malaysia, sekarang ini diambil daripada bunga yang ditinggal oleh tuannya. Orang tak cari dah. Digunakan sebagai modal untuk gerakan memurtadkan umat Islam. Na'udzubillah. Kena faham baik benda lagu ni. Jangan barak juga harga. Sebab kalau kita sengaja kita tinggal, seolah kita ni setuju. Dua itu digunakan untuk perkara menyerang umat Islam sendiri. Siapa nak tahu dengan jelas masalah ini, masalah masalah hutang, masalah finance, disebut dengan jelas satu persatu masalah mudharabah oleh Dr. Yusuf Qardawi di dalam kitab beliau yang bertajuk Fawaidul Bunun Hiyal Ribal Haram. Fawaidul Bunun Hiyal Ribal Haram. Faedah-faedah bank, itulah riba yang diharamkan. Nampak? Dr. Wahbah Zuhaili sebut di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami juzuk yang ke-10. Juzuk yang ke-10 dibuat satu tajuk Fawaidul Bunuk Haramun Haramun Haram. Tajuk tu haram tu. Maknanya faedah-faedah bank semua haram, haram, haram. Itu ulama yang terkini, ulama moden yang masih hidup lagi. Nah, dia warak ni tak mesti dulu. Dulu kini pun hak warak tetap warak, yang takwa tetap takwa. Nah, kalau ada takut Tuhan, ulama dulu buat dia. Ulama sekarang lebih-lebih lagi. Nah, tu ingat baik. Darurat ketika membahayakan nyawa anggota, keselamatan dan sebagainya, dikira darurat. Tersangat lapar. Tak ada makanan, tak makan mati. Nak pinjam piti orang beli makanan, orang tak mui. Nak mui pinjam siap boleh. Balik dulu ya. Riba. Sebab saya pinjam. Nak selamat nyawa. Itu darurat. Nah. Ni duduk atas-atas boleh. Bahan kursi set harga 8,000. Buat pinjam riba. Mana boleh. Nah. Darurat. Boleh tak duduk takkan mati. Duduk lah kursi, duduk atas-atas. Tak mati mati pun. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, kata Imam Tabarani kalau tak silap, iza zahara zina war riba fi qaryatin, apabila telah berlaku riba zina dan riba telah ada di dalam suatu negeri, faqad ahadu ala anfusihim azaballahi au kama qala. Apabila telah berlaku zina dan berlaku muamalat riba di dalam sebuah negeri, berlaku dah sekarang, maka penduduk negeri itu sebenarnya telah menghalalkan turun azab daripada pihak Allah. Hebat. Sebab itulah kita dengar dah ayat tentang riba, kita berhentilah daripada buat riba. Hak lepas-lepas Allah Ta'ala boleh mengampun kita taubat kepada. Nah, kita kena ada satu azab, kasih kepada perkara yang halal, benci kepada riba. Di antara perjuangan umat Islam yang payah, iaitulah perjuangan menentang muamalat riba ni. Lama peperangan. Nak, musuh ni, tak siapa lagi negeri kita, dia ada dah dalam negeri. Hak musuh tu Yahudi, duduk di Israel. Tapi agenda dia riba, amalan dia, duduk dalam negeri dah. Dipertahan, diamalkan siang dan malam dah. Kita juga mesti dikira sebagai satu jihad, nah, untuk membasmikan riba, membebaskan tanah air Islam daripada muamalat yang sangat dilaknat oleh Allah. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahi wa katibah. Allah Ta'ala melaknat orang yang makan riba, pihak bank, pihak finance, ceti. Dulu duduk ceti. Nah, dulu duduk orang cerita ceti zaman dulu keling, hitam betul. Cawak kata, ada tak kan? Kepik payung saya. Pinjam 10, bayar 13. Tiga ria pun ni. Lain ni comel. Kau tukang buat riba. Pakat kuk, pakat tab gadong. Macam ni lapu kacang. Tak? Duk orang ikon. Nak? Ada gantung sebeh pula di kereta dia. Dia ceti. Tak? Dia kerja bagian menuduhkan riba. Ceti je. Nak? Kena ceti lagi. Ceti moden. Pegawai tu lah. Nah, kerja dia riba bagi riba pinjaman, riba hutang, riba. Nah, boleh kereta dia ubah sebeh. Subhanallah. Apa-apa tak cah? Dah mempegawai riba. Ini salah-salah. Yukhadi'un Allah. Mereka salah-salah. Nak menipu Allah. Tak boleh. Nampak? Wallazina amanu. Nak menipu orang beriman. Tak boleh. Nah, ini pelik-pelik. Kerja buat benda haram, gantung sebeh lah kereta. Belakang ni, cermin belakang tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa benda? Nampak? Asyahid royatuna tadi. Ho, hebat lagi ni. Mati syahid tujuan kami. Mumbah apa? Nah, biar tu. Nak. Biar tu. Nak buat satu-satu benda. Nak. Tak ada ilmu, baharambang Nabi. Jadi punah jahannam Nabi. Nah. Dengar ayat riba, jangan lawang, jangan babi, jangan buat keras kot, jangan mana-mana. Jangan nak tuih, jangan nak tuih kot tu, nak konar kot ni. Kerana jenis keras keng ni, Tuhan memang nak suka. Nah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Sesungguhnya Allah tidak suka, tak berahi, tak kenang kulla kafar, tiap-tiap mereka yang sangat kuat membangkang. Sangat kuat engkau. Lagi pula asim, hatinya pernah dosa. Nah. Orang yang mengerjakan riba dibangun macam kena rasuk polong di hari kiamat. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang melakukan makan tukang makan riba, manajer-manajer riba di atas muka bumi ini, dia akan bangun di hari akhirat, termasuk ceti ke alung ke apa ke, pak tukang ambil makan bunga riba, dia tidak akan bangun pada hari kiamat melainkan seperti bangunnya orang yang kena rasuk atau pelusik. Orang rasuk dah tu kan? Nampak? Ha, musim petang kali bangun. Boleh kena lagi kalau bangun musim petang kali macam musim jatuh. Oh, ni manajer riba ni. Ha, boleh kena. Nah, hari kiamat Tuhan sebut dalam Quran. Cerita dalam Quran. Nah, sebab tu dah kita dengar dah, kita bertilah. Nah, man ja'ahu ma'idatun min rabbih fantaha. Barang siapa yang telah datang keterangan, peringatan daripada Tuhannya tentang haram riba, fantaha, dia berhenti, berasa serik, berasa insaf. Salahnya aku dengan orang ngajar malam duk buat riba selama ni. Fantaha berhenti. Palahu masalafa. Maka hak lepas-lepas tak apalah, jadi harta dia lah. Tak payah bakar lah rumah hak pinjam lepas dah. Kereta tak suatu huk lah dalam sungai paka. Hak lepas dah. Nah, hak wa amruhu ila Allah, terserah kepada Allah. Nampak? Ha, maknanya Allah Taala Maha penerima taubat. Yang kau tak ai yang Tuhan dah apa? Dengar dah bab riba kata haram. Hei. Tak lain kata boleh. Ha, tu wayah. Ha, tu dak gremeh tu. Mang. Ha, tak ada berasa kesal, tak ada berasa apa berat nanan. Nah, jadi dia kau hok ni. Dia ni nak beli kereta kes dak wi. Nak uji beli ke? Nak suruh jadi riba belaka. Nah. Nak jadi riba belaka. Nah. Ha. Tapi alhamdulillah tempat kita ni ada lagi pinjaman-pinjaman. Dan bank-bank riba pun sekarang ni dah ditengok musim. Nah, orang dah ada kesedaran tentang Islam. Ada pula sekarang ni. Ha? Ha. Dia buat apa pilihan. Ha? Secara apa benda ni, konvensional dan secara islami. Jadi ulama kata apabila satu bank itu dia ada dua pilihan. Macam sekarang ada berlaku dah. Ha? Nak pinjam cara biasa atau cara islami. Maka kata ulama-ulama di dalam pakar-pakar ekonomi Islam, umat Islam tidak lagi boleh membuat pilihan, melainkan wajib, nampak, mengikut sistem islami. Nampak? Haram dah. Dulu boleh kata tidak ada pilihan. Ha? Semua muamalat secara riba. Sekarang satu bank ada dua kaunter, kaunter riba, kaunter tidak riba. Maka bila ada lagu tu, wajib orang Islam memilih kaunter islami. Walaupun tidak apa benda sempurna, ha? Tetapi kita telah pun ada pilihan jalan yang halal, maka haram lagi kita nak meneruskan, ha? Nak pakai kaunter-kaunter seperti biasa. Ini kena jaga baik. Melainkan ah, ha, beberapa kes-kes yang tertentu. Nah, ha, ni lagu tu. Dan ni kalau beli kes, guna janang kita. Mari dia Muhammad piti dua ni. Begitu begini, begitu begini. Nah, nak jawab susah kat kita. Kita menang tandingan ngai, dua kali menang. Tak. Ha, nak jawab gitu. Oh, pula mari dua ni 60,000 kes. Nah, ha, beli kes. Nah, ha. Jadi susah. Nah, jadi ada apa-apa tak kena dalam rumahnya kait habis kena pula. Ha? Ni mari. Patutnya secara dah beli kes. Ha. Dia nak dikabur dah kan? Dia nak cukai ni sampai ke lubang cacing. Ha, dia nak bahan cukai ke dia. Sebab tu Nabi kata, la yadkhulul jannah sahibu maksin. Tak akan masuk dalam syurga sama sekali pekerja-pekerja pejabat cukai. Na'udzubillah. Hadis yang ke-18. Orang minum khamar dan menamakan bukan khamar. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah la yashrabanna an-nasu min ummati al-khamra yusammunaha bighayri ismiha yu'zafu 'ala ru'usihim bil ma'azih wal mughanniyat yaqsifullahu bihum al-ardha wa yaj'ala minhum al-kiradata wal khanazir. Rawahu Ibn Majah. Artinya daripada Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya ia Abu Malik mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada sebahagian daripada umatku yang akan meminum khamar minum arak, dan mereka menamakannya dengan nama yang lain. Mereka meminum sambil dialunkan dengan bunyi muzik dan suara artis-artis. Ada belakang dah ni. Allah Subhanahu Taala akan menenggelamkan mereka dalam bumi dengan gempa. Tuhan akan buat gempa bumi negeri Umat Selang lagi. Dah lama dah, ada belakang dah lagi. Tunggu gempa bumi. Dan Allah akan merubah mereka menjadi kera atau babi. Na'udzubillah. Siapa ni? Yahudi Nasara. Da'eh. Nabi kata, Nasun min ummati. Satu puak daripada umatku. Bukan Yahudi Nasara. Orang Islam. Tuhan akan tukar jadi perangai kera dan jadi perangai babi. Nampak? Pernah dah berlaku dulu jadi babi, jadi kera. Kalau cerita orang Yahudi, jadi kera dalam Quran. Nah, satu negeri, nama negeri itu Ailah, negeri tepi patah. Tepi patah dekat dengan laut lah, macam tepi tembok lah, dekat dengan laut. Nah, nama Ailah di Israel. Jadi Allah Ta'ala larang muka ikan hari satu. Kerana hari satu hari besar. Dalam kitab Taurat. Nak babi. Nak muka juga. Pada 6 hari kerja, hari satu duduk beramal. Ada tu bi pada hari yang saya kata, dia kata gini lah. Kita pergi letak buka hari Jumaat. Hari masuk hari satu. Hari Ahad kita pergi akad. Jadi kita tak kerja hari satu. Ikan boleh tak? Jadi kita tak buka hari Jumaat. Cedek kot dia. Nak buka tak lima akak rehat. Jadi satu dah dah relax dah buat kerja. Tambah main ikan. Sedik dia. Nak. Maknanya mereka nak menipu Allah. Allah Taala tukar mereka itu menjadi kera. Jadi beruk, beruk sungguh. Bukan kata perangai kera, beruk sungguh. Terlopak-lopak menolong. Nampak? Tak jadi asal tengok cermin berkelapa tengok. Jadi beruk api. Hak kepolang hak babi ni. Kumpulan yang tengok saja tapi tak tahu. Waktu tak jadi ke. Yang lagi pula yang terselamat lagi satu kumpulan ulama yang telah tegah dah. Aku kata dah. Mung babi jadi ke. Batu sekarang kalau kita pergi di Israel, kita panggil orang-orang Israel ini monkey, marah nak dia. Keturunan ke marah dia. Dia ada cerita. Keturunan dia pernah jadi ke sungguh. Jangan kita kata pula mana boleh orang tukar jadi ke. Orang-orang lah. Itu pakai akal kepala otak. Dalam Quran Allah Ta'ala telah tukar satu golongan penduduk kampung Israel, nama kampung Ailah menjadi kera. Terlacak-lacak. Nah, sungguh jadi beruk sungguh. Ini umat Muhammad bukan saja jadi beruk, jadi beruk dan jadi babi, jadi khinzir. Kita tengok keterangan. Maksudnya, akan ada di kalangan orang Islam ini yang akan minum khamar. Arak yang telah diharamkan. 1400 tahun dulu leni minum semula dah umat Islam. Dan mereka mengatakan minum-minum itu bukan khamar, bukan arak. Dia kata ni brandy, bukan arak. Ini whisky. Dia pun nama lain. Isamunaha bighayri ismiha. Tukar nama lain. Macam riba tadi ya, dia tulis interest. Dia tulis faidatun, faidah. Dia nak tulis riba, riba dah sedar. Macam kalau pinjaman nak beli rumah, dia tanya pemaju. Dah, ini riba apa kata? Riba. Oi, dah kata gitu, wakcik. Jangan kata riba gitu, interest. Interest dah akhir bunyi. Awak tulis, bodoh. Dia tulis interest. Atau kata, walaupun khamar, dia tak tulis nama arak di botol. Dia tulis itu arak dah. Dia tulis whisky, brandy, toddy. Champagne, wine. BSOP, banyak ke? Banyak masa. Nah. Kepala anjing, kepala buruk ada berlaku. Nah. Kalau kafir minum ala kulihan ni orang Islam minum. Orang Islam kedaruh haruk. Ia hanyalah sejenis minuman yang dapat menyegarkan badan. Ha, menyegarkan badan pula dia kata haruk. Nah. Kan dulu dia kan masa kita cek-cek itu kita ingat lagi. Eklan jenis tau. Dia kata jenis tau. Wunggal dike namle de nasaru sabdu nanda. Faham? Tak sungguh ni. Kau tak silap lah zaman cek hari tu. Tahun 78-79 saja. Tak ingat tau. Ha? Nahu kena gedak tak tahu. Faham? Maknanya terjemahnya minumlah jenis tau setiap hari. Ianya baik untuk kesihatan anda. Faham? Faham? Bagi untuk kesihatan. Apabila diharamkan arak, Nabi pernah jumpa arak dalam rumah. Sayyidina Ali jumpa arak dalam rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tanya guani arak ni ada ni. Kata Ummu Salamah nak buat obat anak puang dia. Kau minum tahu dah haram obat anak puang. Nampak? Maka katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Allah Ta'ala tidak menjadikan obat bagi umatnya daripada perkara yang telah diharamkan oleh Allah. Lebih kurang kita akan terjemah Melayu. Tapi Sayyidina Ali cakap Arab, cakap Melayu gitu. Nampak? Inna Allah lam yaja'al shifa'a ummati bima hurrima 'alaiha. Lebih kurang itu au kama qala. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagi umat aku perkara yang diharamkan atas ni. Tak lewat buat obat. Macam seorang haji lah. Cerita ni di Patah Barat. Berobat tak baik. Akhirnya jumpa pakar seseng. Pakar Cina ni suruh minum air segelas sahaja. Nak setahu minum segelas. Jenis arak Cina. Akhirnya minum semua sedap. Nampak? Tak buat berobat bila baik penyakit. Jadi tagih haruk. Kena ke dia? Kena ke dia lah. Nampak? Sebab tu Allah Ta'ala hancurkan negeri Bosnia. 1 juta orang lebih mati. Nampak? Kerana sebelum diserang oleh puasa, memang teruk orang Bosnia. Nah, Islam Bosnia. Tapi mereka telah mula meninggalkan. Beramal dengan ajaran Islam. Kahwin campur, murtad. Minum arak, arak ada dalam rumah, wajib duduk dalam rumah. Ada bar dalam rumah, bar. Nah, mini bar, tempat letak arak dalam rumah. Tak sampai 3% orang Islam Bosnia yang semayang ma'amalkan Islam. Tak sampai. Nah, habis. Ini serang di Serbia, ini bunuh tembok. Tinggal berapa orang ini? Nah, ini semua bala daripada Allah. Di Lebanon, 2 minggu sebelum Israel mula menyerang selatan Lebanon. Di Beirut, pertandingan bikini kontes. Di Beirut, pertandingan baju dalam, baju seluar dalam. Pertandingan, ini jalan kuat tata, kuat lelaki tengok ke bawah. Dalam 2 minggu lepas tu, Israel Islam selatan dia menang. Ini benda gini. Nah. Atau yang dapat menghilangkan dahaga. Tak boleh menghilangkan daga. Dia adalah penyakit bukan obat arak ni. Sebab tu bila dengar haram arak. Turun ayat haram arak. Sahabat berlari balik di rumah katak arak. Pecah habis. Tong-tong arak payah arak. Kerana sebelum tu sahabat ada kat minah arak. Sesadak haram ni. Nak. Bila haram arak. Dengar haram ni. Hacul bu katak. Siapa jalan-jalan di Madinah tu. Siapa penuh dengan arak. Busuk kohong bau. Banyaknya pecah arak. 1,400 tahun. Kita 1,400 tahun dah Tuhan larang. Nak, kau besar gila arak. Kau banyak jual. 7-11 macam-macam. Nak, ada jual arak belaka dah. Mereka akan memberikan suatu nama kepada minuman ini yang menunjukkan bahawa ia bukan khamar. Macam-macam dia buat. Ada alkohol. Raibina tu ada alkohol tu. Tak boleh minum. Anak-anak ni. Jangan boleh minum. Walaupun ada beberapa pihak yang menafikan Raibina ni ada alkohol, tetapi headquarters Raibina di Birmingham di England mengaku ada lebih kurang 6 atau 7% alkohol dalam Raibina. Headquarters di sendiri mengaku. Nah, jangan beri minum Raibina kepada anak-anak. Tak boleh. haram. Tetapi sebenarnya ialah khamar yang telah diharamkan oleh syarak. Khamar ni maknanya benda yang menutup. Bila minum, tutup abiatkan. Sebab tu kalau tudung orang puan dipanggil khimar. Tudung. Bila pakai khimar, tak nampak rambut. Daripada lapar, khamrun. Nah, khamar, benda yang menutup. Bila minum, tutup akal. Baharamang kali. Nah. Kalau mayang, baharamang. Tak minum arok. Nah, tapi tak semayang lah biasanya. Biasanya tak semayang. Dan pernah seorang sahabat dia semayang dalam keadaan baru lepas minum arok. Kerana masa itu belum lagi haram arok. Tapi ada lagi sahabat yang terbawa tapi lama dia minum arok dan semayang. Dia baca surah Kulia. Kulia ayuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Dia kata lebih kurang itulah. Hei orang yang kapi, kamu semua terekau tak kembah kau. Jadi balik baca. Dah pening. Nah, Palestin tak kena cakap mana. Seminggu lepas, budak mabuk. Bawa motosikal langgar tepi jalan kaki seorang diri. Ini tak tiba kereta. Dia gendong dua orang. Muka sembah ni pasal bunga. Tubik darah kot hidung, kot telinga, kot mulut. Maknanya tenang saka lah, tunggu masa. Mabuk. Kawan dia pun ajar ngucap. Ngucap. Kawan mabuk kau. Tapi power kot dia. Mabuk-mabuk pun ajar ngucap. Orang-orang dia lebih takut darah HIV apa. Dah mabuk. Dalam 10 minit, 20 minit, KO. Na'udzubillah. Mati katok gitu. Kawan ni ajar ngucap. Anyuk gitu ajar ngucap. Habis power kot dia. Suruh keringat ngucap. Dalam mabuk tu. Ajar ngucap. Kemudian sudah menjadi kelaziman pula suasana mabuk arak itu akan sertai dengan adunan muzik dan juga nyanyian arti-arti kenamaan, arti hebat-hebat lah. Noh orang Bukit Jalil tunggu Lailatul Qadar. Terengganu juga juara. Bagus lah Terengganu. Terengganu best punya tari. Jadi juara Akademi Fantasial. Nampak? Mak ayah atau anak ni nak naik bah rombongan ke Bukit Jalil memberi undi kepada penyanyi-penyanyi. Pesan ke anak jangan nano-nano kan. Pesan ke anak. Tak nano apa lagi dah pergi kat orang joget. Bengong punya mak. Ayah pergi atas dengan kereta anak bah tunggu tepi jalan. 5 buah bah. Atau kampung kita 5 buah bah ni. Nak pergi undi di Bukit Jalil. Nak pergi tolong, pergi menang. Nampak? Baca doa. JKK je. Selamat rombongan. Na'udzubillah min zalik. Ini semua ni satu kebodohan. Jahil tukir sungguh. Dia berasa ke benda tu benda boleh. Benda tu benda dilaknat oleh Allah. Dipertandingkan perempuan laki-laki atas satu petah. Hak bawa pula tina garik bersorok bertepik menolong macam anak beruk macam anak ke Allahu Rabbi benda lagi nampak batu ni tak boleh main slow-slow dah kena keras kena keras dah gosok-gosok dah tak apa kita keras kerana kita kasih kepada masyarakat kita sendiri wal yunziru qaumahum daklah kamu memberi ingat kepada kau dengan keras jangan lembut. Yung ziru maknanya beri kekerasan, amarah dan sebagainya. Ini perintah Allah. Hanyung habis. Tukar gini. Tak ada benda-benda dah menang hak tergantung. Mainkan ni hakmu lagi. Faham nyanyi situ, nyanyi situ. Faham kapunnya. Pindah mereka. Awak rasa. Dah kat kita sendiri. Syuh sama. Pada malam sebelum pertandingan akhir, semalaman sebelum final. Nampak? Ketua ulama Akademi Fantasia baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nampak kau ni? Kita nak kata dia. Minta hasanah dunia akhirat. Kerana pelajar-pelajar pondok AF4 ni akan bertanding hebat malam esok. Nah, lawak aku ni. Masing-masing punya haram. Nyanyi ni harganya haram. Tengok haram. Jual haram. Nak? Istimewa pula kalau penyanyi perempuan. Memang tidak ada khilaf. Haram. Nak? Hukumnya adalah haram. Dalam Musnad Humaydi bersebut, la yahillu samanu mughanniyah. Tiada halal yang ini haram. Harga upah menyanyi perempuan. Perempuan menyanyi dapat upah atau kita upah, terima upah, hukumnya haram. Dah halal harga itu. Berapa selagu haram. Nampak? Wala bai'uha, tiada halal jual. Wala syira'uha, wala syara'uha, tidak halal juga beli. Jual tak boleh, beli tak boleh. Wala istima'uha, dan tiada halal kita dengar lagu-lagu ini. Allah Rabbi. Nak, batu tak ada dah ni. Habis depan TV belaka dengan cucu, mak tu ada belaka, sesek. Nampak? Sesek. Berapok pasang, dah painat. Tak ada orang yang jalan raya ni. Habis dah jual, tengok menyanyi. Nak? Suka sangat dah, ayah tak ada. Ayah tak ada, ayah pergi kerja cari makan. Nak? Ngemok, oh tengok. Ngetuk belenjur terik atas lembek. Doktor duduk dapur, usung lembek pun depan. Nak tengok juga. Nak? Doktor rung bunyi motosikal ayah balik. Otak kasih. Ayah buka pintu, doktor nak tutup TV. Ayah kata, kau mana menang? Allahu Rabbi. Ini bukan saja agak lah macam-macam habis lah. Dengan pay kuda, dengan pay khinzir. Dengan obat batuk, dengan ekstasi, macam-macam. Dengan daun ketum, dengan candu, dengan heroin pie, number 4, number 5. Habis ada belaka dah umat Islam. Ha, belaka. Nampak? Benda lagi buat mari. Nampak? Faham belaka. Buat mari lah. Nak selang belaka, nak makan kedaruh belaka. Habis-habis sesak, sehabis-habis menyeleweng, habis-habis gelisik. Ni zaman ni. Nak semayang tak dah, makrifat tak dah dah. Dah, tak ada benda halu. Mati-mati katok, mati-mati katok, mati-mati katok. Seorang tabi'in tu dia, orang tanya dia, apa mung insaf dah ni? Jadi baik dah. Dulu dia herut. Dia pun cerita, dia kata, kuntu an basyuru kubura, dulu aku kerja gali kubur. Fara'aitu fiha amwatan musrifina minal kiblah. Aku tengok mayat-mayat berpaling daripada kiblah. Fasa'atu ahliha anhum. Maka aku tanya anak-beranak mereka ni, mayat buat benda itu. Yang jadi mayat tak tengok atas kiblah belakang pusingnya. Membelakangkan kiblahnya. Tengok tak matahari naik belakang ni. Tak pelik ni mayat ni. Kawan tanah ngadak kiblah. Tak ngadak kiblah. Dia kita tanya anak-beranak je. Maka anak-beranak dia cerita, kanu yashrabun al-khamra fi dunia. Nah, mereka ini di dalam dunia khijanya minat minum arak. Wa matu min ghairi taubatin, dan mati tak sempat nak taubat. Nauzubillah. Nah. Maknanya mati dalam keadaan masih lagi ada perangai minum, suka minum arak, suka isap dadah dan sebagainya. Benda-benda yang muskil, yang menghilangkan akal, mati sesat. Mati macam sembah torekom. Maka dalam hadis-hadis sebut, mudbinul khamri ka'abidi wasani. Orang yang kekal perangai suka benda mabuk-mabuk ni, sama macam hak sembah berhala. Allah, macam sembah berhala. Macam hak sembah tak pekoh. Mudah ni. Nak? Dah boleh hasil? Kalau tak mabuk, 40 hari Tuhan tak terima amal. Nak? Barang siapa hak minum tak mabuk. Man yashrabil khamra walam yaskar, barang siapa yang minum arak tetapi tak mabuk, nampak, a'radallahu minhu 40 lailah, Allah Taala berpaling daripadanya 40 hari tak ada rahmat Allah. Sembahyang tak terima. Wa man yashrabha, dan barang siapa yang minum arak wa yaskur, dan dia itu mabuk, bila dia tu habis dia mabuk, lam yakbalillahu minhu 40 lail. Berpaling tadi, berpaling daripada rahmat. Kalau mabuk, tak terima pula segala amalan 40 hari 40 malam. Nah, na'udzubillah. Neh. Dah dalam supermarket ada jual. Neh. Dalam kedai-kedai 7-Eleven ada jual. Tak boleh. Nak berhenti daripada Arab tak boleh. Neh. Jadi negara-negeri Arab nak memberi sumbangan melalui cukai. Nah, melalui cukai. Kasbut saja tahun 2005 jualan sebelum cukai saja 1 bilion 400 juta. 1 bilion 1.4 bilion sebelum cukai. Ha, tu baru kasbut. Nah, angka dia dah masuk lagi. Jenis nah banyak syarikat-syarikat Arab yang ada saham di papan saham. Nah, boleh kita negeri umat Islam ada jual arak, ada kilang arak, ada apa. Sangat benar sabda junjungan besar Nabi SAW ini, gempa bumi demi gempa bumi berlaku di beberapa tempat di dunia ini sebagai satu siksaan daripada Allah Subhanahu Taala. Dan jikalau golongan ini belum sampai ke peringkat diubah bentuk badan mereka menjadi kera atau babi, tetapi perangai dan cara hidup mereka sudah banyak menyerupai perangai dan cara hidup kera dan babi. Kalau tu muka tak mau jadi muka babi, tubuh tak jadi tubuh ke, tapi perangai jadi perangai ke. Gi mari, gi mari, gi mari. Babi berahi jina, gi mari tak kena likup waktu. Erik orang ni hak tu pula, hak ni baku hak tina, siapa hak datang pula pergi ambil. Tak, habis kapung dia ni berzina. Habis kapung berzina. Nah, ini yang kata, bila zahir dah perzinaan dan riba di dalam satu negeri, faqad ahallu bi ala anfusihim azab Allah. Sesungguhnya penduduk negeri itu telah menghalalkan turun azab Allah ke atas mereka sendiri. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita tengok soalan. Saya nak tanya satu soalan. Hukum semayang kita berimam, seorang imam yang hanya memakai Quran dan sunnah sebagai perundangan, tapi menolak dan tidak menggunakan ijma' dan qiyas seperti golongan Wahabi. Siapa golongan Wahabi dan bagaimana keadaan pegangan, adakah golongan ini termasuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah? Apa hukum mengadakan majlis tahlil sekiranya ada kematian? Ha. Baik. Dia menolak ijma' dan qiyas adalah satu perkara yang akan mencederakan akan hukum-hakam Islam itu sendiri. Nak beramal dengan hadis atau ayat-ayat yang soreh saja menyebabkan banyak kita ketinggalan daripada hukum-hukum Islam. Kerana kita nak faham Al-Quran dan hadis, kita perlu kepada ijtihad daripada ulama, pandangan-pandangan ulama. Mereka lebih kenal daripada kita. Jadi seruan supaya balik kita ikut Quran hadis saja, jangan ikut ulama, ini adalah tidak benar. Jangan kita terpengaruh. Nak. Dia kata tak apa kita nak ikut ulama, ikut Quran hadisnya. Nah, ini kita dengar bunyinya molek. Manis bunyi, tapi kita nak buat punah jahanam ni. Boleh ke kita nak balik pada Quran dan hadis tanpa kita rajuk pada kitab ulama? Boleh? Kita nak tengok Quran dah aci pakai tafsir. Kena tafsir diri. Dah kalau kita buka tafsir Al-Qurtubi, Qurtubi ulama. Nah, kena tengok ayat. Ayat nak tafsir Quran ni boleh tafukan habis. Nah, ada masalah. Kita nak kata hadis ni sahih, kita kena cek sendiri. Kalau kita kata Bukhari yang kata sahih, tak boleh. Bukhari ulama. Mu kata nak Quran hadis saja, Bukhari tak boleh pakai, Bukhari ulama. Nah, ini golongan-golongan ni menggunakan perkataan-perkataan yang manis, kita terpedaya. Ya sungguh, tak pergi ikut mazhab. Ikut hadis, ikut Nabi. Jadi seolah-olah ulama mazhab Imam Syafi'i ikut setan. Imam Maliki ikut Iblis. Dia ikut Nabi. Nah, sebenarnya perkara yang disebut dengan jelas dalam Quran, dalam hadis, tidak ada mazhab dah. Wajib semayang sehari semalam, 5 waktu. Tak ada mazhab. Tak ada khilaf. Yang ada khilaf ni, yang tidak disebut dengan jelas. Ataupun ada berlaku khilaf pada masalah martabat hadis. Sahih ataupun tidak. Ada berlaku khilaf. Kalau ulama' ni dia kata sahih, dia beramal dengan hadis tu. Ulama' tu kata, tak sunat benda ni. Pasal sisi dia, kajian dia, hadis ini adalah da'if. Contoh yang amat mudah. As-sariqu was-sariqatu faqtu' aydiyahuma. Al-ayah. Dah sebut dalam Quran, pencuri laki-laki dan perempuan sabit kesalahan, potong tangan keduanya. Tidak ada dalam Quran dalam hadis sebut nak potong kat gelangang, kat lengang, kat siku, kat bahu, kat mana. Bila gitu buka kitab fiqh ulama-ulama, dia ada berlaku lain pendapat. Ada mazhab kata kat pergelangan. Ada mazhab kata dekat lengan. Ada kata kat siku. Tapi semua adalah tangan belaka. Jadi sah belaka. Lepas tu nak ikut Nabi, nak buat mana? Nak ikut Nabi nak buat mana? Nabi potong tangan, tapi tak sebut tangan kat mana? Ha, ikutlah Nabi. Nak ikut mana? Tak boleh nak ikut. Pasal tak sebut dengan jelas. Nak? Ha, dia gitu. Jadi kita ni memang nak ikut Quran hadis, tapi perlukan penjelasan ulama. Tu saja, kerana kita bukan ulama. Kita ustaz. Faham? Ikut ulama. Ulama-ulama terdahulu dia lebih mengenal hadis, mengenal ayat Quran daripada ulama-ulama dia lebih dia. Dia dekat. Nah. Kerana ulama ni dia kerja dia nak kalau boleh seboleh-bolehnya nak mengajak manusia semua balik pada Quran dan hadis. Cuma pandangan mereka berbeza, jadi seolah-olah tu banyak. Itu sahaja je. Nah. Siapa golongan Wahabi ni? Golongan Wahabi ni maksudnya orang-orang yang mengikut akan pendapat seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Lebih kurang 300 tahun dulu, Muhammad bin Abdul Wahab ni adalah memulakan satu gerakan membenteras amalan-amalan khurafat. Di Hijaz, di bumi Arab Saudi. Tapi sekarang ini ada sebahagian daripada pengikut-pengikut beliau yang terlampau taksub, yang memperleceh-lecehkan amalan orang lain, pandangan-pandangan mazhab lain, ulama yang tidak sependapat dengan mereka. Jadi taksub lagu ini tidak dibenarkan oleh Islam. Benda yang ada khilaf adalah merupakan satu rahmat bagi kita. Benda yang ijma' haram minum arak, tak ada khilaf dah. Lepas tu tak ada mazhab. Jadi asalnya molek gerakan-gerakan mereka ini memeteras hurafat, puja kubur dan sebagainya. Tapi setengah-setengah pengikut melarat. Bukan Wahabi saja, pengikut mazhab Syafi'i, pengikut mazhab Maliki, akhir-akhirnya kadang-kadang mereka tak asyik. Siapa orang tak baca kunut pun marah. Ni pengikut mazhab Syafi'i yang tak asuh. Macam puak Wahabi juga. Jangan berdoa lagi. Kita kena faham. Benda ni benda khilaf, kita kena faham selalu. Bukan saja pengikut Wahabi yang tak asuh. Pengikut ahli sunnah wal jamaah lama yang tak asuh. Dia berbangga dengan ahli sunnahnya saja. Muhammad ada ahli sunnah. Mendakwa saja. Mendakwa mengikut mazhab Syafi'i. Tapi mengikut ke tak? Mendakwa saja. Jadi bila kita taksub, kita tak terima pendapat orang lain, kita pun jadi macam golongan macam Wahabi juga yang suka mempertikai hak orang lain, padahal apa yang dipertikaikan itu adalah pandangan-pandangan ulama-ulama yang muktabar. Hukum mengadakan tahlil ni kita sebut la ilaha illallah, maka boleh di mana-mana saja, mati hidup boleh lekas. Yang larangnya iaitu pergi niat nak pergi makan rumah orang mati 7 malam. Menyusahkan orang mati. Kerana asalnya sunnah, kita beri hadiah kepada rumah orang mati, merengankan beban. Itu saja. Jadi kalau kita pergi tahlil nak minta ampun kepada mayat, tidak ada sebarang larangan pun dalam hadis, dalam mayat. Dan tidak ada Nabi suruh pun, tidak ada sahabat suruh. Maka masuk dalam perkara bid'ah yang harus sahaja. Yang tak kena nak pergi makan rumah orang mati, nak menyusahkan dia, hal tu memang tak kena, tak patut lah. Itu jawapan kita ambil daripada, kita rengkahkan daripada jawapan Syekh Nasir Farid Wasil, bekas mufti Mesir yang lepas, 3 tahun lepas. Bukan kita jawab lah. Bagaimana jika isteri nak keluar rumah, suami tak izin, bagaimana hukumnya? Ayyuma mar'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi idznihi, barang mana-mana perempuan yang keluar daripada rumah suami tanpa izin suaminya, la'anat hal malaika hatta tarji' au kama qala, malaikat akan laknat isteri ni sampai dia balik semula ke rumah. Itu dasar dalil kita, ulama-ulama melarang, mengatakan wajib minta izin kalau nak keluar daripada rumah. Sama ada rumah tu isteri yang beli duit dia semua, atau rumah tu suami yang beli atau sewa. Tak ada kira. Bila dia bersuami nak keluar daripada rumah, dia kena minta izin suami. Melainkan ketika darurat, rumah terbakar. Itu lain lah. Nah, lama bomba kata tu bik ambil tak leh lah tok laki hamba tak izin. Tak boleh kira bodoh gitu. Ha, bomba kata mu mampu kerah mu dalam musyko. Nah, ha tu lainlah. Atak nak utuh apa semua tak ada izin lah tu. Dah. Nak pergi pasal minggu kena kebor benda-benda yang yang jarang berlaku. Kalau hak sama-sama tak payah minta izin sekali padang dah. Bila lepas tiap-tiap kali lepas basuh nak jemur dua kat jemur orang. Takkan nak tadi pula jabat. Nak jemur maju ni. Boleh tak? Mampu gitu peripik. Ha. Dah lah isi riluk ni meriah je. Bagaimana hukum suami pah isteri UMNO pula dah? Macam-macam ni nak kenal. Tak gini tanya ke? Nak. Yang bukan nak kata nak nikah pun suruh. Pun tegi macam ni. Eh, molek lah. Tak ada. Nah, kita... Sebenarnya kita nak betul semua orang. Oh, kita pun kita nak betul balik sana pun nak betul. Nak betul tu bukan nak suruh jadi pah. Nak suruh ikut Islam dengan sebenar-benarnya. Tak mau jadi ahli saja tak mau. Ramak ahli saja. Tak. Orang dengar tak pergi. Orang semayang duduk main jam. Tak mau ahli saja gitu. Nak. Ha. Biar faham. Dia beramal dengan Islam. Nak. Ha. Jadi kalau dah dapat isteri orang UMNO tak apa. Alhamdulillah. Boleh dakwah dia. Nah, ha, sebab ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Yang payah ni takut suami tu. Ha, suami tu nampak ha lakbung bini dia bulang mengabang. Nah. Nah, ha, ni tak ada apa dah diwak kerah-kerah hang ah. Ha. Nampak ambil selimut puak lalu. Nah. Perempuan. Dia nak kerah dengan tok laki dia, tutup pintu, tutup api, tutup ibu api. Nah, ha, mau nak lawan ngak aku ajak pergi kamu tak mau pergi. Nah, ha, suri sibuk orang, suri orang. Cari keset-keset bunyi hatu, pasang ke luar. Lebih keting, ya. Abai-abai, tau. Ha. Masuk selalu orang. Ha, gitu. Jadi, gini. Benda ni tak ada masalah atas kita. Tiap-tiap suami mesti menunjukkan ahlinya daripada benda-benda yang tidak baik. Nah, aku angkus, aku alikum narak, tugas kita lah. Tak usah kata ni, isteri kita orang Yahudi boleh. Boleh tak? Isteri Yahudi. Orang Islam kahwin dengan perempuan Yahudi Nasara. Boleh tak? Boleh. Faham? Dia tak Islam. Dia tetap agama Yahudi. Tetap Kristian. Nah. Itu imam kahwin dengan Jennifer Lopez. Ada apa? Hukumnya sah. Nah. Kira sah. Lagi dengar. Sah lah kan tanya. Sah dah isteri Yahudi Nasara. Sah lah. Yang tak boleh suami Yahudi Nasara. Tak boleh. Ha? Cuma ulama kata bila suami isteri Yahudi atau Nasara, sunat bukan wajib, sunat atas suami mendakwah isteri yang kafir ni, kafir kitabiah kepada Islam. Neh, dia gitu. Jadi kalau hak no ambil peluang kita nak mendakwah pada Islam, dah ni benda ingat. Tak. Ha? Tak payah. Kita ambil selendang ni, kita jari tambah jadi besar. Habis ya. Orang kita selalu. Keluar zakat fitrah dengan wang, adakah perlu bertaklid atau sebagainya? Pendapat yang muktamad, dia ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang muktamad dipatuhkan dia, keluarlah zakat ini dengan makanan yang dimakan, mengenyangkan dalam negeri itu. Beras keluar beras. Pendapat yang dhaif dalam mazhab Syafi'i boleh dengan harganya kerana mengikut pendapat mazhab Maliki. Maka kalau kita nak ikut sebenarnya tidak perlu lagi bertaklid kepada pendapat yang mengatakan harus. Walau bagaimanapun ada pula ulama berkata dengan jalan ikhtiar sebaik-baiknya kalau kita nak keluar dengan wang dengan harganya saja tidak dengan makanan yang mengenyangkan seperti beras sebaik-baiknya bertaklidlah. Ha? Atas jalan ihtiyat nak bercermat di dalam beramal. Itu saja. Ha. Cara mana yang terbaik untuk menjaga Quran yang telah rosak tidak boleh dibaca? Cara menjaganya ialah dengan melupuskannya. Itu kita jaga. Ha. Kalau barang lain kita jaga simpan. Tapi Quran kita jaga dengan cara bakar. Dalil daripada zaman pengumpulan Al-Quran di arah bakar oleh Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu an. Nampak? Setelah pada tu ulama berkata harus bakar Quran dengan tujuan menjaga Quran daripada rosak, daripada dihina dan sebagainya. Kalau dah buruk orang tak ambil dah akhir-akhirnya, kita tak ada anak cucu tahu ngata gitu. Jadi, ha, hilang kehormatan Quran. Sekarang ni kita bakar, hukumnya adalah harus. Nah, semua kitab fiqh kata dibolehkan bakar. Tak usah bimbang. Bila bakar, biarlah sampai hilang tulisan. Lagi dah hilang tulisan, haram kita tinggal gitu. Biar siapa tak ada tulisan. Nah, kertas ada sikit lagi tak apa, tak ada tulisan. Mucu-mucu ni dia tadi ada tinggal. Tapi tak ada tulisan, halal dah perbuatan kita. Tapi sunat biar siapa licin. Dah bakar dah, tak wajib tanam. Nak tanam juga, setengah ulama kata sunat. Dan atas pula, kalau hak tanam dah pula, sunat pula. Tanam tempat yang tidak ada najis. Tempat orang yang tak pijak. Tapi hak fatwa suruh debu tu peranyut laut, tak ada lagi. Hak tu biasa toyo, tuk laut. Tak? Dah lah ni, banyak-banyak ni. Lapor dulu. Bagaimana keadaan manusia bila Allah menaikkan matahari sebelah barat, adakah manusia masih berusaha seperti biasa atau sebaliknya? Baik. Tanda dekatnya mana bumi ni nak kiamat, kita selalu dengar dalam hadis-hadis. Tak? Banyak sebut dalam kitab-kitab yang muktabar. Bahawasanya Allah Ta'ala akan naikkan matahari daripada pihak barat. Sekarang ni naik daripada pihak Mesyrik. Maghrib ni tepat jatuh belah barat. Dia naik belah jatuh, dia naik balik. Tapi setelah beberapa seketika. Ini disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, bila naik sebelah barat, nah, maka orang-orang yang beriman, yang bertuah, dia akan insaf bertaubat dengan segera. Nah, maknanya, kita fahamlah ni. Ini kejadian ni, dia fahamlah fenomena ni. Tapi golongan-golongan kafir, munafikin dan orang yang tak tahu ke benda, yang celaka, dia tetap akan meneruskan amalan seperti ini. Ini disebut dalam kitab-kitab. Seperti Tazkiratul Qurtubi. Nampak? Sebut dalam kitab beliau. Ibn Kathir sebut di dalam kitab beliau tentang Yaumul Qiyamah. Golongan-golongan fasik ni, golongan-golongan orang engkar, mereka tetap akan bermain seperti biasa. Bahkan disebut pada setengah-setengah kitab ulama, sebelum naik sebelah barat, dia jadi gelap dulu dunia ni. Tak ada matahari tu. Masa gelap ni, orang yang beriman, dia akan berasa takut. Dekat ni, pelik dah ni, nak kiamat dah ni. Nah, tapi golongan tak beriman, dia tengok gelap. Oh, kau sedap nyanyi. Nah, tak ada cerah dah ni. Nyanyi tak mau. Nah, siap dengan wayang kulit, dikir karu, habis ni waktu bit. Dah tiga malam kelak, dah tu bit tari. Nah, orang beriman duduklah rumah belakang dah ni. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, hanya kita. Sebab tanda-tanda kejadian alam ini, orang yang guna akal je, dia akan fikir. Orang tak ada otak, dia tak guna. Tak ada otak. Inna fi khalqi samawati wal ardhi la fil laili wan nahar. Tak. Sapa kepada akhir sekali dah kata semua ni la ayatin liqaumi yaqilun. Tak. Menjadi tanda bagi orang yang menggunakan akal. Ini tak sama. Bagaimana urusan dunia masih akan mencari harta atau sebaliknya? Ya, sama. Sebab tanda-tanda kebesaran Allah akan tunjuk dengan macam-macam dah, tetap sama. Orang ahli lara tetap lara. Tengok bila Allah Ta'ala jadikan ombak tsunami 200 ribu orang mati, nak kita buat konsert pula. Tak ada hal. Golongan-golongan beriman di negeri lain, nak, dalam keadaan berduka cita, memohon bertaubat kepada Allah. Kita nyanyi habis bitir. Kita sama je. Nah, di atas jiwa dah. Jiwa tu jiwa nyanyi dah, tetap nyanyi dapat bila-bila. Nah, berakhir hiburan lah. Wak mari apa gajah rimah gepa bumi pun. Orang cerita masa Jepun meretas di tanah Melayu. Nah, habis dah. Tak jalan, tak boleh. Tak boleh nak jual. Takut habis. Tak boleh nak jual. Tak boleh nak tu. Tak boleh nak kebun. Tak boleh takut ke Jepun. Saya tak tutup. Main bahasa orang. Tak tutup tu. Jepun ada main lagi. Jepun kata berani yang Melayu. Main juga main joget. Joget, tak tutup. Orang lain tutup lagi. Tu kata. Kalau hak jenis darah joget dah berakhir pada benda lagak, tubik matahari terbelah 2 bulan tak jadi apa, main itu. Tak jadi apa, dia ni mabuk habis. Di masa itu adakah lagi orang-orang yang beriman? Orang-orang beriman akan dimatikan oleh Allah sebelum pecah langit. Ini ulama cerita dekat botek. Jadi orang yang beriman, sahih imannya, dia tidak akan merasa gempa bumi yang terakhir. Nampak? Yaumul zilzalzalah, hari gegak gempita, hatu tidak akan rasa. Disebut di dalam kitab-kitab, dalam hadis-hadis, Allah Ta'ala akan mematikan orang yang ada imam di dalam hatinya. Dan tinggal api belaka. Nah, masa itu, joget api pagi petang siang malam, barulah pecah langit, pecah bulan dan sebagainya. Minta hurai ketawa dalam Islam yang dibenarkan. Adakah ketawa sampai berdekah-dekah atau hanya senyum saja seperti dalam majlis ilmu dan dalam majlis dalam masjid. Ha. Dia yang terbaik ialah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Katanya para sahabat, Nabi bila ketawa dia tak keluar bunyi, dia nampak gigi. Nah. Ha. Tapi kalau kita ketawa keluar bunyi, tak haram. Bukanlah haram. Nah. Ha. Yang haram ini sampai tak sedar ke diri. Lupa. Nah, suka sampai tak sedar ke diri. Hak tu haram, kata ulama. Nah. Oh, suka. Ha. Orang dewasa suka. Ha. Dia keke tu. Ha. Bukan sini, kat lain. Ha. Jangan berdoa lalu. Nah, suka tak ada. Dia keluar suara tak ada masalah. Nah. Cuma yang terbaik Rasulullah. Nah. Sahabat keluar suara. Pak Malik Rasulullah, ha, mana gitu. Nah. Ha. Tak boleh sampai berdoa lalu. Nah. Ha. Repuang je, repuang suka anak dara. Anak dara suka gitu. Ngalah hak bela bolong. Ha, hak bela bolong selo suka. Tapi ada gak orang buat bini. Bagaimana kita nak mengikut kumpulan mengajak kita keluar ke jalan Allah? Jalan mana pula? Seperti keluar 3 hari atau 40 hari dan 4 bulan. Ni benda ni. Mak paka. Keluar nak pergi mana? Keluar lagi dua ni. Yang disuruh keluar iaitu keluar mencari ilmu. Keluar belajar agama. Eh? Keluar berjihad. Itu ada. Keluar berdakwah. Eh? Ha, itu ada. Tapi tidaklah ditentukan dengan 3 hari ke 40 hari dan 4 bulan. Tidak adalah. Eh? Itu hanya pendapat orang-orang yang kemudian. Eh? Ha. Anda pun berjalan pada muka bumi dengan aman 4 bulan dalam ayat tu. Itu bukan ayat jamaah dakwah. Itu ayat orang kafir. Mana orang kafir, mu boleh bebas padang haram, mu bebaslah 4 bulan boleh berjalan sana kemari. Jalanlah mu 4 bulan. Hei, pokok kafir. Ha, pasal lebih pada 4 bulan ni, kami boleh perang kamu. Itu maksud ayat. Kita faham, keluarlah 4 bulan. Tak kena gitu. Nah. Ha. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Gitu. Kenapa tidak berangkat satu puak daripada golongan kamu? Dia tafaqahu fitin. Supaya mengaji agama biar pandang. Itu ada. Bukan pergi berjalan saja. Bukan pergi pukul gambar situ, pukul gambar sini. Tak. Dia tafaqahu fitin. Supaya jadi faqih, jadi alim dalam agama. Waliyamziru kaumau. Balik pula memberi peringatan kepada orang ramai. Jangan buat gini haram. Jangan buat gini haram. Itu tujuan. Ha. Ha. Lagi? 9 suku dah. Ha. Kita jawab semula dah ni dah. Eh? Ha. InsyaAllah kita jawab semula. Ha. Bulan depan ke? InsyaAllah. Dah sekali lagi bulan depan tak? Ha. Dah sekali lagi. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam.